Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, menggantikan jadwal ustazuna al-ustaz Abu Ahmad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang mana beliau berhalangan untuk bisa mengisi jadwal kajian beliau pada malam hari ini, sehingga insyaallah ta'ala kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imamul Hafil Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah sampai pada ucapan beliau, yang mana beliau mengatakan wal aqlu wal hawa muta'adiyan, akal dan hawa nafsu itu saling bermusuhan, ya, tidak akan pernah bersatu antara akal dan hawa nafsu. Fal wajibu 'alal mar'i, maka wajib bagi seseorang an yakuna li ra'yihi mus'ifan, wajib bagi seseorang untuk dia membantu akalnya. Kemarin ada kekeliruan ya dalam menerjemahkan. Nah, maka wajib bagi seseorang an yakuna li ra'yihi mus'ifan, untuk dia membantu ataupun menolong ra'yunya, yakni menolong akalnya. Akalnya lebih dikedepankan, ya. Walihawahu musawwifan, dan sebaliknya terhadap hawa nafsunya hendaknya dia musawwifan, yaitu mengakhirkan, meninggalkannya, meninggalkan hawa nafsunya, ya. Dia mengedepankan akalnya, tentunya akal yang sehat, ya. Dan hawa nafsunya hendaknya dia tinggalkan. Nah, fa idza ishtabaha alaihi amran ijtanaba aqrabahuma min hawah. Apabila terjadi kesamaran, ya, antara dua perkara, dua urusan, terjadi ishtibah, samar, tidak jelas, ya, syubhat, apa yang harus kita lakukan? Ya, kata beliau, ijtanaba aqrabahuma min hawa, hendaknya seseorang menjauhi yang paling mendekati hawa nafsunya. Nah, ini ketika terjadi kesamaran antara dua hal, ya, seperti yang kita contohkan sebelumnya, ya, antara misalnya ini pendapat yang mengatakan halal dengan pendapat yang mengatakan haram, ya. Nah, maka jangan dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti satu pendapat berdasarkan hawa nafsunya. Ataupun ketika dia dihadapkan dengan dua perkara yang tidak jelas, ya. Nah, yang mana ini yang sebaiknya harus dilakukan, apakah yang A atau yang B, tidak jelas perkaranya, ya, maka kata beliau hendaknya menjauhi yang lebih mendekati hawa nafsunya, yakni jangan menjadikan hawa nafsu sebagai landasan di dalam kita bersikap, berbuat, ya, dan yang semisalnya. Lianna fi mujanabatil hawa islahas sarair, karena dalam menjauhi hawa nafsu itu akan memperbaiki as-sarair, memperbaiki apa yang tersembunyi, sarair, ya, yang tersembunyi di dalam hati kita, yang ada di dalam diri kita. Wa bil aqli tasluhud dhamair, sebaliknya, ya, dengan akal itu akan memperbaiki ad-dhamair. Maknanya hampir mirip ya, antara as-sarair dan ad-dhamair. Nah, apa yang ada di dalam diri kita. Nah, yang mana hanya kita sendiri yang mengetahui. Orang lain tidak mengetahui. Nah. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan ya dengan sanadnya sebuah asar dari Muawiyah, ya, dari sahabat Muawiyah Ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, qala Muawiyah Ibnu Abi Sufyan li rajulin minal Arab umira dahran. Suatu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau pernah berkata, ya, pernah bertanya kepada salah seorang dari kalangan Arab, ya, umira dahran, yakni tulu umruh, yang dia diberikan umur panjang. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada orang yang diberikan umur panjang, ya, seorang yang sepuh, orang yang tua. Nah, ya, karena biasanya orang tua, orang yang sudah berusia lanjut, ya, yang sudah sepuh, biasanya pengalamannya banyak, pengalaman hidupnya banyak, dia memiliki khibrah, ya. Nah, memiliki berbagai bentuk pengalaman hidup. Terkhusus apabila orang-orang sepuh tersebut adalah, ya, orang-orang yang berilmu dan berakal, seperti para ulama. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama orang-orang tua di antara kalian. Ini tua dalam hal umurnya ataupun kibar, ya, dari sisi ilmunya. Nah, dua-duanya, ya, apabila terkumpul dua-duanya, ya, tua umurnya dan tua ilmunya, maka itu keutamaan yang kita diperintahkan untuk merujuk kepada mereka, para ulama kibar, yang mana di masa kita sekarang ini, ya, seperti Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ya, Syekh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ubaid, ya, Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, dan para ulama yang lainnya yang mereka terhitung, ya, dari jajaran para ulama kibar di masa kita sekarang ini, yang mana ketika terjadi fitnah tentunya kita menjadikan mereka sebagai tempat merujuk, tempat bertanya, ucapan-ucapan mereka, bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka, itulah yang kita ikuti, ya. Demikian pula para ulama-ulama yang mengikuti mereka, para ulama kibar tersebut. Kenapa? Karena mereka memiliki pengalaman yang lebih dari yang lainnya, ya, sudah teruji, sudah melewati pahit getirnya dakwah, ya. Mereka bukan cuma berilmu secara teori, tapi mereka secara pengamalan, praktek, ya, di lapangan mereka sudah sangat teruji. Nah, sehingga para ulama kibar tersebut, ulama-ulama yang dari sisi usia dan ilmunya itu sudah sangat tua, maka merekalah yang menjadi tempat kita merujuk, ya, dalam menghadapi berbagai fitnah yang silih berganti melanda umat, terkhusus salafiyin ya, mengikuti mereka itu keberkahan, mengikuti mereka itu keselamatan, ya, sementara menyelisih mereka, ya, itu kebinasaan. Bukan berarti maknanya kita taklid, bukan, ya, tentunya kita tetap mengikuti di atas ilmu, mengikutinya di atas ilmu, dan mereka para ulama-ulama tersebut senantiasa membimbing kita di atas ilmu, ya. Nah, sebutkan satu saja misalnya, satu bimbingan dari Syekh Rabi' yang itu tidak sesuai dengan ilmu, ya, yang pada masa-masa kita sekarang ini mereka orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, ya, mereka berusaha untuk, ya, menghancurkan nama baik dari Syekh Rabi' hafizallahu ta'ala, ya, berusaha untuk merusak muruah beliau, mengatakan beliau sudah lemah akalnya dan semisalnya. Sebutkan, bantah beliau dengan ilmu, dengan ilmiah. Kalau memang ada, ketika beliau memvonis, ya, tokoh-tokoh tertentu yang difonis sebagai ahlul bid'ah, atau tokoh-tokoh yang beliau tahzir untuk kita menjauhinya, maka apabila ada orang yang menolak, bantah, ya, bantah pendapat tersebut, ya, bantah, bukan hanya mengikuti perasaan saja, ya. Nah, taib, kata beliau, kata Muawiyah bertanya kepada seorang Arab ini yang diberi umur panjang, akhbirni bi ahsani syai'in ra'aitah, beritahukanlah, ya, khabarkanlah kepadaku dengan sesuatu yang paling baik yang kau lihat, ya, selama hidupmu. Nah, apa kata orang tersebut? Qal, beliau mengatakan, ya, orang tersebut mengatakan, aklun tuliba bihi al-muru'ah, aklun tuliba bihi muru'ah ma'a taqwallahi wa talabil akhirah. Kata orang tersebut mengatakan kepada Muawiyah, sesuatu yang paling ahsan, sesuatu terbaik yang pernah disaksikan olehnya adalah akal, ya, orang yang berakal, yang memiliki akal, tuliba bihi muru'ah, yang dengan akal tersebut dia senantiasa mencari kemuliaan, ya, mencari kehormatan. Aklun tuliba bihi muru'ah, kehormatan, ya, orang yang dengan akalnya dia senantiasa menjaga kehormatannya, mencari kemuliaan, perkara-perkara yang mulia. Ma'atakwallahi wa talabil akhirah, disertai dengan ketakwaan kepada Allah dan mencari akhirat. Ini perkara yang paling baik, ya, yang dikatakan orang tua tersebut. Nah, maka dari sini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang berakal, ya. Nah, sesuatu yang terbaik yang pernah dilihat di dalam kehidupan orang tua tersebut. Nah, ya. Baik. Kemudian beliau membawakan satu syair, ya. Beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Sulaiman Al-Abrosh, ya, Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrosh. Nah, kata beliau, kata Al-Abrosh rahimahullah, "Idza tamma 'aqlul mar'i tammat umuruhu wa tammat ayadihi wa tamma bina'uhu. Fa illam yakun 'aqlun tabayyana naqsuhu walau kana dza malin katsiran ata'uhu." Apabila sempurna akal seseorang, maka sempurnalah urusan-urusannya dan sempurnalah kebaikan-kebaikannya. Ayadi ini al-masalih, ya, wal khairat, kebaikan-kebaikan. Wa tammat ayadihi wa tamma bina'uhu, dan sempurnalah kebaikan-kebaikannya dan sempurnalah binanya. Ya, ini apa yang dibina di dalam hidupnya itu akan sempurna, ya. Dia membina keluarga, ya, dalam keadaan dia berakal, maka akan terbina keluarga yang sakinah, ya, mawaddah warahmah. Nah, ya, maka apa yang dibina di dalam kehidupannya itu akan menjadi sempurna apabila seorang berakal. Ya, dia membina dakwah, maka dakwahnya pun akan sempurna. Nah, fa illam yakun aqlun tabayyana nafsuhu, maka apabila seorang yang tidak berakal akan jelas kekurangannya, akan tampak kekurangannya. Walau kana dza malin katsiran ata'uhu, walaupun dia pemilik harta yang banyak pemberiannya. Ya. Nah, dia orang kaya memiliki harta yang banyak. Nah, di sini beberapa kali beliau menyinggung ya tentang harta. Nah, sebagai apa? Sebagai tanbih kepada kita bahwa harta itu bukan segala-galanya dalam kehidupan ini. Harta itu bukan sesuatu yang paling utama yang dicari dalam kehidupan ini, bukan. Ya. Nah, tapi apa? Akal yang harus diperbaiki, pikiran yang harus diperbaiki. Taib. Kemudian beliau membawakan asar dari Al-Hasan Al-Basri, ya. Nah, beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang imam besar yang ma'ruf dari kalangan tabi'in. Kata Al-Hasan rahimahullah, "Ma tamma dinu 'abdin qattu hatta yatimma 'aqluh." Tidak sempurna agama seorang hamba sama sekali sampai sempurna akalnya. Ini ya. Tidak akan sempurna agama seorang hamba sampai sempurna akalnya. Ini. Karena apa? Karena dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, dia akan berpikir. Tentunya akal yang dimaksud adalah al-aqlu anillah, sebagaimana yang telah kita lewati. Akal yang berpikir tentang Allah, tentang syariat Allah. Nah ini, ya, tidak sempurna agama seorang hamba, ya, sampai sempurna akalnya. Dia senantiasa berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berpikir bagaimana cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ini yang dimaksud dengan akal, ya. Nah. Qala Abu Hatim rahimallah, berkata Abu Hatim, ini Ibnu Hibban rahimallah, beliau berkomentar, "Afdalu dawil uquli manzilatan adwamuhum li nafsihi muhasabatan." Pemilik akal yang paling afdol kedudukannya, pemilik akal yang paling afdol, yang paling mulia kedudukannya, "Adwamuhum li nafsihi muhasabatan." Yang paling berkesinambungan, ya, mengintrospeksi dirinya, memuhasabah dirinya. Terus menerus dia introspeksi diri. Ini yang paling afdol, ya. Orang yang paling berakal, yang paling afdol, yang paling mulia adalah orang yang, ya, paling sering, paling terus menerus dalam bermuhasabah, muhasabatun nafs, ya, introspeksi diri. Nah, wa aqalluhum anha fatratan, dan yang paling sedikit rasa futurnya, rasa bosannya, ya. Nah, rasa futur ini banyak menghinggapi manusia, ya, banyak menghinggapi para hamba di dalam kehidupan dia, terkhusus dalam menjalankan amalan-amalan ibadah, ya, banyak futurnya atau sering futur, ya. Futur itu adalah lemah, ya, rasa lemah, rasa bosan dalam menjalankan satu aktivitas, terkhusus di sini adalah aktivitas ibadah, ya. yang biasanya misalnya rajin belajar, rajin murojaah, kemudian futur, jadi malas. Ini biasa, banyak ya menimpa seorang hamba. Nah, terkhusus juga para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, sering futur. Nah ini, kalau orang yang berakal, kata beliau apa? Yang terus menerus tidak futur, tidak bosan dia di dalam memuhasabah dirinya, introspeksi diri. Ya. Yang dengan itu dia akan memperbaiki kehidupannya. Tidak gampang futur. Ini bahaya kalau ya, tipe orang-orang yang mudah futur, dikit-dikit futur, malas. Ya. Malas belajar, malas taklim, malas baca Quran. Ya, malas mengamalkan sunnah. Nah, ini. Dan rasa futur ini juga harus diketahui sebab-sebabnya. Ya. Nah, keumumannya orang yang mudah futur itu biasanya didasari oleh ketidakikhlasan dalam mengamalkan sesuatu. Enggak ikhlas. Ya. Contohnya kalau di tempat tertentu dia semangat menjalankan ibadah, semangat belajar di tempat tertentu. Ya, seperti kita di pondok misalnya. Semangat menjalankan sunnah, semangat ya menghadiri majelis ilmu, semangat. Nah, semangat baca Quran. Ketika di rumah atau ketika di tempat lain selain di pondok misalnya, lemah. Ya, turun, gak semangat lagi. Yang biasanya rajin sholat sunnah kemudian ditinggalkan. Yang biasanya rajin membaca Al-Quran kemudian ditinggalkan. Nah ini biasanya seperti ini menunjukkan kurangnya keikhlasan dalam hatinya. Ya, dia beribadah hanya ikut-ikutan saja. Ya, ikut-ikutan. Nah, karena banyak yang melakukan amalan tersebut, ya dia ikut. Ketika dia sendiri, malas. Nah ini, hati-hati. Ya, yang seperti ini. Atau dia mengamalkan sesuatu kurang motivasi. Ini juga gampang futur. Ya, kurang motivasi. Terkhusus motivasi yang terkait dengan pahala-pahala akhirat. Ya, dia tidak berpikir tentang besarnya keutamaan belajar. Dia tidak mengetahui ataupun tidak berpikir tentang kemuliaan seorang penuntut ilmu. Ya, kemuliaan, keutamaan orang yang menghadiri duduk di majelis ilmu. Dia tidak berpikir tentang itu sehingga mudah futur. Dia hanya ikut-ikutan saja. Ini hati-hati seperti ini. Maka butuh ilmu. Taib. Ini kata beliau. Ya, orang-orang yang paling afdol, pemilik akal yang paling afdol adalah yang terus-menerus memuhasabah dirinya, introspeksi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, hisaplah diri kalian, ya, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Ya. Ya, kalau dihisab, kita dihisab nanti, dihitung ya di akhirat, ya tinggal merasakan hasilnya saja. Kalau banyak kebaikannya, ya kita akan menerima kebaikan. Kalau banyak keburukannya, kita akan menerima keburukan. Kalau di dunia kita muhasabah, kita introspeksi. Ya, perjalanan hidup kita, bagaimana ibadah kita sudah baik atau masih belum benar. Ya. Bagaimana keadaan hati kita, sudah ikhlas apa belum? Nah, bagaimana ibadah kita, sudah sesuai sunnah atau tidak? Nah, ini introspeksi. Ya, yang dengan itu kita masih bisa memperbaiki di dunia. Ya, introspeksi di dunia itu dalam rangka apa? Memperbaiki. Kalau di akhirat sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah tinggal dihitung dan nerima hasil. Taib. Kemudian kata beliau, fabil akli tamurru ta'murul qulub. Maka dengan akal ya itu akan memakmurkan hati. Ya, akan memakmurkan hati. Kama anna bil ilmi tustakhrajul ahlam. Sebagaimana dengan ilmu itu akan mengeluarkan ahlam. Ini akan mengeluarkan pandangan-pandangan. Ya. Naam. akan mengeluarkan akal, pikiran-pikiran dengan ilmu. Wa amudu sa'adati al-aql. Nah, pondasi ataupun amud, sandaran dari keberuntungan adalah akal. Sandaran keberuntungan adalah akal. Wa ra'sul aqlu al-ikhtiyar. Pokok dari akal adalah ikhtiar, usaha. Ya. Nah, maksudnya apa? Husnul ikhtiar, usaha yang baik, itu maknanya. Bukan usaha yang sembarangan. Ya. Ra'sul aqli wa ra'sul aqli al-ikhtiyar. Pokok dari akal adalah usaha, usaha yang baik. Ya. Husnul ikhtiyar, usaha-usaha yang baik. Walau suwiral aqlu suratan la'awlamat ma'u syamsu linurih. Seandainya akal itu dibentuk, digambarkan, ya, menjadi satu bentuk, ya, menjadi satu bentuk gambaran, maka akan tertutupi bersama akal tersebut cahaya matahari. Ya, cahaya akal tersebut akan menutupi matahari. Subhanallah, ini ya begitu besarnya kedudukan akal. Wa qurbul aqil marjuun khairuhu ala kulli hal, kama anna qurbal jahil makhufun syarruhu ala kulli hal. Kedekatan orang yang berakal itu diharapkan kebaikannya. Ya, kita mendekati orang-orang berakal atau orang berakal mendekati kita, itu diharapkan kebaikannya. Ya, dan kita pun senang kalau orang-orang yang dekat dengan kita adalah al-uqala, orang-orang berakal, orang-orang berilmu. Ya, diharapkan kebaikannya. Kama anna qurbal jahil, sebagaimana kedekatan orang jahil, orang yang bodoh, itu dikhawatirkan kejelekannya. Ala kulli hal, di setiap keadaan. Nah ini, hati-hati. Kalau sudah kita berteman dengan orang-orang jahil, hati-hati. Ya, kita akan terkena kejelekannya. Nah, dan kita pun akan menjadi jahil, ya, akan menjadi jahil. Nah, taib. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Hibban rahimahullah, walayajibu lil aqil an yaktam. Tidak wajib bagi seorang berakal untuk dia merasa gundah. Ya, dan ungkapan ini terkesan sedikit rancu, ya. Tidak wajib bagi seorang berakal untuk dia merasa gundah, gundah gulana. Nah, yang pas, ya, wayajibu lil aqil an la yaktam. Wajib bagi seorang berakal untuk dia tidak gundah. Ya, tidak merasa gundah. Nah, kenapa? Li'annal gham la yanfa', karena kegundahan itu, ya, itu tidak bermanfaat. Sedih, gundah gulana, ya, cemas, ini enggak bermanfaat. Wa kasratuhu atau wa kasratahu tuzri bil aql, dan memperbanyaknya, ya, ini kita banyak sedih, banyak gundah, banyak cemas, itu akan melemahkan akal. Ya, akan melemahkan akal. Wala an yahzan. Demikian pula, ya, wajib bagi seorang berakal untuk dia tidak bersedih. Ya, untuk tidak bersedih. Kenapa? Li'annal huzna la yaruddu al-marza'ah. Karena kesedihan itu tidak bisa mengembalikan al-marza'ah. Al-marza'ah ini adalah mafatatul insan, ya, minal khair fi musibatin asabathu. Apa yang hilang dari seseorang berupa kebaikan karena musibah yang menimpa dia. Kehilangan harta benda misalnya, kehilangan sesuatu ataupun orang-orang yang dicintai. Ya. Sedih biasanya, ya, wajar kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, sedih. Dan kita pun tidak mengharapkan, ya. Nah, sedih. Tapi apa? Kata beliau, jangan terus-menerus bersedih. La yahzan. Ya, sedih sewajarnya, ya, tidak mengapa sedih. Rasulullah SAW, ya, bersedih beliau ketika kematian anak beliau, ya, Ibrahim. Sedih. Nah, tapi jangan menjadikan kesedihan itu berlarut-larut sehingga dia tidak ada pandangan untuk menjalani hidup ke depan. Nah, ini ya perkara yang tercela dalam Islam yang seperti ini. Ya, yang terkadang yang seperti ini, kesedihan yang sangat seperti ini akan menyebabkan jiwanya pun terganggu, akalnya juga terganggu. Nah, ya. Kata beliau, li'annal huzna la yaruddul marza'ah. Karena kesedihan itu tidak mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Ya, apa dengan kita sedih terus-menerus balik lagi yang sudah hilang? Ya tidak. Yang hidup yang sudah mati apa bisa hidup lagi? Tidak. Ya. Nah, yang hendaknya kita lakukan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ya. Dan diberikan kesabaran. Nah, wadawamuhu yunkisul akal, dan terus-menerus bersedih akan mengurangi akal. Ini seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, terus-menerus bersedih itu mengurangi akal. Ya. Nah, la tahzan, jangan bersedih. Nah. Baik. Di sana ada kitab masyhur atau buku yang sangat terkenal yang judulnya La Tahzan, jangan bersedih. Ya, tapi buku ini ditulis oleh seorang ikhwani, ya, Mubtadi' Ait Al-Qarni, yang ditahdir oleh para ulama, sehingga hati-hati dari membaca buku ini. Ya. Baik. Wal 'aqil, kata beliau, kata Ibnu Hibban rahimahullah, wal 'aqilu yahsimud da' qabla an yubtala bih. Nah, orang berakal dia akan mencegah penyakit sebelum dia tertimpa dengannya. Ya. Dia akan mencegah penyakit sebelum dia tertimpa dengannya. Nah, ini ya. Ini sebagaimana ucapan yang masyhur, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah, menjaga lebih baik dari mengobati. Ya, oleh karena itu ya kita melakukan perkara-perkara untuk menghindari penyakit. Ya, seperti di masa-masa sekarang ini kita melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, ya, dalam rangka apa? Upaya menghindari penyakit tersebut. Nah, ini. Jadi ini orang berakal, ya, dia mencegah penyakit sebelum dia tertimpa. Nah, jaga kesehatannya. Wa yadfa'ul amra qabla an yaqa fih. Dan dia menolak suatu urusan, mencegah suatu urusan sebelum dia tertimpa dengannya. Ya, sebelum dia tertimpa dengannya, dicegah. Ya, dicegah. Nah, kalau kita memiliki harta, ya dijaga hartanya, memiliki barang-barang berharga, ya, dijaga barang-barang berharganya. Jangan nunggu hilang misalnya. Juga tanbi untuk para santri, ya. Nah, yang mungkin banyak yang mengalami kasus kehilangan. Nah, ini, ya, ya dijaga barang-barangnya, jangan diletakkan di sembarang tempat, ya. Mungkin berpikir aman-aman saja meletakkan barang-barang berharganya di sembarang tempat, ya. Ketika sudah hilang, ya, sudah mengalami kehilangan, baru ya sedih. Ini hati-hati. Jadi mencegah. Ini kita diperintahkan mencegah sesuatu sebelum terjadi, diperintahkan. Fa idza waqa'a fihi radiya wa sabar. Dan apabila dia tertimpa, ya, tertimpa padanya, dia ridha dan sabar. Nah, ini. Kalau kita sudah melakukan upaya pencegahan, ya, dengan segala upaya yang kita mampu untuk melakukannya, dan qadarullah tetap kita sakit misalnya, Apa yang harus dilakukan? Ya ridha dan sabar. Ridha dan sabar. Ya. Nah, tidak perlu menyesal. Tidak perlu terlalu banyak mengeluh. Ya, apalagi mengatakan lau-lau, seandainya, jangan. Ya. Ini dilarang di dalam syariat. Ya. Qul qaddarullah wa ma syaa fa'al wa ma syaa fa'al. Katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang ditakdirkan Allah dan apa yang dikehendakinya itu terjadi. Jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini, ya, maka seperti ini dan seperti ini, jangan. Kalau sudah terjadi kita jangan banyak berandai-andai ini ya. Kalau sudah terjadi. Itu kan ya. Apalagi saling menyalahkan, nyalahkan orang. Coba antum tidak seperti ini. Saling menyalahkan, jangan. Ya. Sudah qadarullah wa masyafa'al. Jangan saling menyalahkan. Baik. Kemudian wal'atilu la yukhifu ahadan abadan mastata'. Dan orang yang berakal tidak menakuti seseorang selama-lamanya. Tidak menakut-nakuti seseorang selama-lamanya semampunya. Ini ya. Tidak boleh orang berakal itu dia tidak suka menakut-nakuti saudaranya dan ini dilarang dalam syariat. La yahillu li muslim an yurawwi'a al-muslima. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya muslim yang lainnya, tidak boleh. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan ini sebagai salah satu dari kabirah. Dosa besar menakut-nakuti. Tidak boleh takut-takuti misalnya diteror ini. Tidak boleh meneror. Ya, membuat rasa takut. Ini sebagian orang punya kebiasaan seperti ini, usil. Ya. Usil suka menjahili orang. Ini juga hati-hati, ya. Nah, para santri kalau bercanda misalnya, kadang ada candaan-candaan yang dengan cara menakut-nakuti. Tidak boleh. Takut-takuti. Nah, awas ada apa misalnya di satu tempat sehingga temannya nggak berani, jangan keluar loh nanti ada ular misalnya di situ ya, nah, atau ada hantu misalnya, kemarin ada penampakan di situ, jangan ke kamar mandi sebelah sana ada penampakannya, nggak nah, boleh ya. Nah, wal'atil la yukhifu ahadan abadan mastata', orang yang berakal tidak menakut-nakuti seseorang selama-lamanya semampunya. Demikian pula di masa-masa kita sekarang ini, ya di masa-masa wabah seperti ini, hendaknya kita jangan terlalu sering menimbulkan rasa takut, jangan. Ya, nah kita mengetahui dari informasi yang ada bahwa ini wabah yang sangat berbahaya. Ya, sudah pada tahu insya Allah. Ya, nah sudah hampir setahun. Ya, apalagi yang harus kita lakukan? Ya, apa perlu menakut-nakuti lagi? Kan tidak. Ya, tidak perlu. Nah, menyebarkan berita-berita ketakutan ini sama seperti teror. Ya. Nah, orang sudah bisa berpikir. Nah. Baik. Apabila ada saudara kita yang qadarullah kena, ya kita berikan support, kita berikan semangat, jangan ditakut-takuti. Ya. Nah, menganjurkan yang lainnya untuk taat menjalankan protokol, nah dianjurkan ya, kita semua paham. Ya, taat waliul amr, taat kepada waliul amr. Ya, tapi terlalu sering menakut-nakuti ini tidak perlu. Ya. Nah. Taib. Kata beliau wa idza nam wala yuqimu ala khaufin wa huwa yajidu madhhab wala yuqimu ala khaufin wa huwa yajidu minhu madhhaban. Kata beliau, orang yang berakal itu tidak terus-menerus di atas ketakutan dalam keadaan dia bisa mencari jalan keluar. Ya, dia berada di satu tempat yang di situ membahayakan dirinya, khawatir dia di tempat tersebut. Ya. Nah, dan dia mendapatkan jalan keluar untuk menghindari rasa takut tersebut. Nah, orang berakal, ya tentunya dia akan menghindari rasa takutnya. bukan terus mempertahankan posisinya, bukan. Ya. Nah, wa idza khafa 'ala nafsihi al-hawan tabat nafsuhu 'amma yamliku min at-tarif wa talid. Nah. Dan apabila ya dia mengkhawatirkan pada dirinya al-hawan, yakni kehinaan, kerendahan, ya, dia takut dirinya menjadi hina, menjadi rendah, ya, kehormatannya direndahkan, terkhusus dalam permasalahan agama, kata beliau, taubat nafsuhu amma yamliku minat tarif wa talib. Nah, jiwanya akan ringan, taubat yakni hanat nafsuhu, ya, jiwanya akan menjadi ringan untuk meninggalkan apa yang dia miliki berupa at-tarif wa talib. Disebutkan bahwasanya at-tarif itu adalah harta yang baru, ya, harta kepemilikan yang sifatnya baru. Adapun at-talid adalah harta kepemilikan yang sifatnya lama, ya, seperti harta-harta peninggalan dan semisalnya. Nah, maknanya apa? Orang yang berakal ketika dia mengkhawatirkan, ya, akan kehormatan dirinya, terkhusus kehormatan agamanya, dia akan sangat mudah dan akan sangat gampang untuk meninggalkan, untuk mengorbankan hartanya. Ini ya. Nah, akan sangat mudah. Dia akan sangat mudah untuk meninggalkan posisinya, untuk meninggalkan kedudukannya. Kalau itu membahayakan kehormatan agamanya, mengancam. Ya, mengancam agamanya. Mudah, tidak berat. Nah, ini orang yang berakal. Ya. Naam. Tidak justru mempertahankan posisinya dalam keadaan keselamatan agamanya terancam, keselamatan manhatnya terancam. Dipertahankan posisinya, pekerjaannya, ya, dalam keadaan mengancam keselamatan agamanya. Waliyadzubillah. Ma'luzumil ifaf atau afaf, ya, disertai dengan terus-menerus al-afaf, menjaga diri. Idh huwa kutbu syu'abil akal, yang mana al-afaf, sikap menjaga diri tersebut, ini menjaga diri, ya, dari sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang rendah, ya, menjaga diri dari meminta-minta, ini, ya, ini termasuk afaf, ya, dia tinggalkan apa yang dimiliki dari hartanya untuk menjaga kehormatannya, disertai dengan dia menjaga kehormatannya, ya, yang mana itu merupakan kutbu syu'abil akal, ya, merupakan kutub pusat daripada cabang-cabang akal adalah al-afaf, kehormatan. Taib. Kemudian beliau di sini membawakan syair dengan sanadnya, ya, sampai kepada Al-Muntasir bin Bilal bin Al-Muntasir Al-Ansari rahimahullahu taala. Kata beliau, kata Al-Muntasir rahimahullah, awalasta ta'muru bil afafi wa bit tuqa wa ilaika alal amru hina ya'ulu fa in istata'ta fa khudh bi aqlika fadlahu innal uqula yura laha tafdhilu. Tidakkah atau bukankah engkau adalah orang yang memerintahkan untuk afaf, untuk menjaga kehormatan, dan memerintahkan terhadap ketakwaan? Wa ilaika alal amru hina ya'ul, yang mana perkara-perkara itu, ya, engkau memerintahkan kepada sikap menjaga diri dan ketakwaan, itu kembalinya akan, kebaikannya akan kembali kepada dirimu. Ini makna wa ilaika alal amru hina ya'ul. Itu kebaikannya, kebaikan perkaranya akan kembali kepada dirimu. Fa in istata'ta fakhudh bi aqlika fadlah. Kalau engkau mampu, maka ambillah dengan akalmu kemuliaannya. Ya, ini maksudnya apa yang engkau perintahkan manusia dengannya, maka engkau ambil. Ya. Engkau amalkan. Nah, ini. Ya. Ketika kita memerintahkan kepada perkara ma'ruf, hendaknya kita mengamalkannya, karena itu kemuliaan. Ya. Ini kata beliau. Fa in istata'ta fakhudh bi'aqlika fadlah. Apabila engkau mampu, maka ambil dengan akalmu kemuliaannya. Ini kemuliaan apa yang kau perintahkan. Innallahu la yura laha tafdhilu. Sesungguhnya akal itu menyaksikan padanya keutamaan. Nah. Baik. Kemudian beliau membawakan satu riwayat hadis mauquf. Ya. Tentang kisah Nabi Adam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kisah Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, kemudian datanglah malaikat Jibril. Ya. Naam. Atahu Jibril. Lamma ahbatallahu Adam minal jannah atahu Jibril. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga, maka datanglah malaikat Jibril. Mengatakan malaikat Jibril, "Inni umirtu an ukhayyiraka fi thalathah." Kata malaikat Jibril kepada Nabi Adam, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memberikan kepadamu tiga pilihan." Ya, kepada Nabi Adam. "Fakhtar wahidah." Maka pilih satu. Ya, pilih salah satunya. "Wada' itsnatain." Dan tinggalkan yang duanya. Faqala Adam, kata Nabi Adam, "Wa masalas?" Apa tiga pilihan itu apa? Qala al-haya wad-din wal-aql. Kata malaikat Jibril, tiga pilihan itu adalah al-haya, rasa malu, wad-din, agama, wal-aql, dan akal. Faqala Adam, kata Nabi Adam, fa inni qad ikhtartu al-aql. Maka sungguh aku memilih akal. Jadi beliau lebih memilih akal. Qala faqala Jibril lil haya wad-din. Kata malaikat Jibril mengatakan kepada rasa malu dan agama, insarifa wada'a. Berpalinglah kalian berdua dan tinggalkan Adam. Yani malaikat Jibril mengatakan kepada rasa malu ya dan agama. Ini kedua ini maknawi ya, tapi digambarkan ya seperti sesuatu yang hidup. Faqala, maka kedua perkara tersebut yaitu rasa malu dan agama mengatakan, inna umirna annakuna mal aql hai sukana. Kata rasa malu dan agama, kami berdua ini itu diperintahkan untuk menyertai akal dimanapun berada. Yani ketika Nabi Adam memilih akal, otomatis agama dan rasa malu akan menyertai akal tersebut. Maka ini pilihan yang tepat ya, memilih akal. Karena kalau orang berakal tentunya beragama otomatis ya. Nah, summa araja Jibril wa qala sya'nukum. Kemudian malaikat Jibril pun naik ya ke atas langit dan mengatakan sya'nukum, terserah kalian ya. Terserah kalian. Nah. Baik, akan tetapi asar ini ya adalah riwayat yang mungkar. Ya, riwayat yang mungkar. Ada seorang perawi bernama Mufaddal bin Saleh. Kata Imam Bukhari rahimahullah, mungkarul hadis. Ya. Mungkarul hadis, perawi hadis mungkar. Kalau Imam Bukhari sudah mengatakan mungkarul hadis, maknanya adalah apa? Tidak halal meriwayatkan darinya, tidak halal. Sehingga riwayat ini adalah riwayat mungkar yang kita tidak boleh menyampaikannya kecuali menjelaskan bahwasanya ini mungkar. Jadi tanbih ya. Baik. Sedikit kita baca satu poin lagi. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, man hasuna aqluhu wa qabuha wajhuhu faqad afqada fadailu nafsihi qabaiha wajhuhu. Wa man hasuna wajhuhu wa qalla aqluhu faqad azhaba mahasina wajhihi naqaisu nafsihi. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang baik akalnya dan jelek wajahnya, maka sungguh keutamaan ya. Faqad afqada fadaila fadailu nafsuhu qabaiha wajhihi. Maka keutamaan dirinya itu menghilangkan kejelekan wajahnya ya. Barang siapa yang akalnya baik, wajahnya jelek, maka keutamaan yang dia miliki berupa akal tersebut itu akan menghilangkan kejelekan wajahnya. Orang enggak pandang lagi wajahnya, ya. Nah, berapa banyak para ulama yang subhanallah diberikan fisik yang banyak kekurangannya. Seperti Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang tabi'in masyhur, ya. Naam. Betapa mulianya beliau di hadapan seorang khalifah, dalam keadaan beliau seorang budak pincang, ya, memiliki cacat fisik, tapi begitu dimuliakan seorang khalifah, ya. Nah, hai ini. Sebaliknya, waman hasuna wajhuhu wa qalla aqluhu faqad adhaba mahasina wajhihi naqaisu nafsihi. Barang siapa yang bagus wajahnya, ya, dan jelek dan sedikit akalnya, maka akan hilang kebagusan wajahnya, akan menghilangkan kebagusan wajahnya kekurangan dirinya. Yani kekurangan akalnya itu akan menghilangkan kebagusan wajahnya. Ini ya. Jadi yang harus diperhatikan oleh diri kita adalah jangan semata-mata fisik saja. Ya. Dandan, ya, yang super wow. Sisiran tiap hari ini. Ya, santri. Ya, peringatan. Jangan sibuk dengan penampilan. Ya. Yang terlalu sibuk dengan penampilan sehingga melalaikan dari perkara yang lebih penting. Ya, kita yang diutamakan adalah ilmu belajar. Ya, bukan penampilan fisik. Ya. Nah, bukan penampilan fisik. Tidak ada manfaatnya, tidak ada harganya orang yang penampilan fisiknya bagus tapi akalnya lemah. Lemah akal. Ya. Sampaikan pada kesempatan ini lebih dan kurang ya, ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika.